Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan yang terakhir kita mengenai dari hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an dari bab yang ke-11 dari kitab Nawaqidus Shalah. Sebelum membacakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang menunjukkan bahwasanya waktu salat duhur awalnya inda zuhuri syams, tatkala tergelincir matahari. Beliau sebutkan hadis Abdullah bin Ubay Abi Barza al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وشعبة ابن الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في الحديث عن ابن منهل هو سيار ابن سلمة مذكور في فتح الباري بصري ثقة عن ابي برزة هو الوضعي بن عبيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبح وأهد ما يعرف جليسا ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأهد ما يذهب إلى أقصى المدينة رجاء والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل بعد أبي برزة نبدا بن عبيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau salat subuh wahad liyarifu jalisa, ketika kami salam maka salah-salah diantara kami atau kami mengenal orang yang di sampingnya. Ketika sholat subuh bersama Nabi SAW tatkala di akhir sholatnya itu salam ke arah kanan dan ke arah kiri, maka melihat yang di samping kanan dan kirinya dikarenakan jaraknya punya dekat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW salat di awal waktu dari salat subuhnya, karena salat subuh bacaannya panjang dan salat subuh awalnya ketika terbit fajar shadiq. Kemudian ketika salam baru terlihat orangnya di sampingnya, adapun yang jauh masih tidak terlihat. Wayaqra'u fiha ma baina 60 wa 100. Dan Nabi ketika salat subuh beliau membaca surat antara 60 sampai 100 ayat. Dibaca bacaan yang panjang, lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya. Bacaannya sekitar 60 sampai 100 ayat. Dan beliau salat duhur idza zalati syams, tatkala matahari tergelincir. Dan ini syahidnya, salat duhur awalnya tatkala matahari tergelincir dan akhir waktu duhur tatkala bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Wal asr wa hadin yadhhab ila aqsa al-madinah raja'a syamsu hayya. Dan waktu saat asar Tatkala Nabi SAW, tatkala sesudah itu kami selesai sholat bersama Nabi SAW, dia pergi ke ujung negeri Madinah, kembali dalam keadaan matahari masih hayya, masih hidup. Itu belum berubah warnanya, belum menguning. Ini pun menunjukkan bahwa sholat asar di awal waktunya. Dan awal waktu sholat asar merupakan akhir waktu sholat duhur. Tatkala bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Kemudian karena terlupa dan aku lupa tentang apa yang disebutkan tentang sholat maghrib, atau perlu menyebutkan aku lupa dengan apa yang disebutkan tentang sholat maghrib. Dan beliau tidak peduli mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam atau pertengahan malam, sepertiga malam pertama atau sampai pertengahan malam. Menunjukkan bahwasanya yang mustahab untuk sholat isya itu diakhirkan. Hanya saja dikenal rahmat Nabi SAW terhadap umatnya, beliau kalau melihat di awal waktu isya sudah berkumpul, maka beliau segerakan sholat isya. Kalau belum berkumpul, beliau tunggu sampai mereka berkumpul. Syahidnya sekali lagi dari sini, beliau sholat duhur idazah di syams. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد يامن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا غالب أقطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kami jika sholat bersama Nabi SAW, atau kami jika sholat di belakang Nabi SAW di waktu duhur, dikarenakan panasnya tempat sujud, kami tegang sujud ala thiyabina, di atas pakaian kami, di atas kain yang kami pakai, ittiqa al-har, untuk menjaga dari panasnya tempat sujud tersebut. Maknanya ketika tempat sholatnya terkena sinar langsung matahari, maka dikarenakan Nabi sholat di pertengahan hari, di awal waktu, inda zawal syams, maka tempat sujudnya sangat panas. Dan para sahabat yang menggunakan kain sebagai alas untuk sujudnya, untuk menghindari panasnya tempat sujud yang terkena sinar matahari tersebut. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang disebutkan oleh para ulama di hadis Abi Barzah Nadhar bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, di antara faedahnya Nabi SAW ketika sholat bersama para sahabatnya di masjid, masjid di waktu subuh tersebut tidak ada lampu di dalamnya, sehingga mengenal yang sampingnya mengenalnya dengan sinar fajar atau cahaya fajar yang mulai nampak. Azhari indak, tiba di sebelah sini kita baca, kita telah lalui tentang waktu sholat duhur. Kapan waktu sholat duhur mulai ini? Tatkala matahari tergelincir. Ahsanta, inda zawali syams, itu awal waktunya. Kalau akhir waktunya masih azhari. Bayangan satu benda sama dengan bendanya. Ahsan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malaysia Al-Sahihain, dan kita berada di hadis yang terakhir dari bab Qabul Khabaril Wahid Al-Thabat. Wajibnya menerima khabar satu orang yang thabat, satu orang yang thiqah, terpercaya khabarnya. Sehingga ini berbeda dengan tidak orang-orang akhlaniin, orang-orang Mu'tazila dan yang semisal mereka yang mengatakan bahwasanya khabar wahid itu layak bagi aqidah, khabar satu orang tidak diterima dalam masalah aqidah. Yang benar bahwasanya khabar yang fiqah walaupun datangnya dari satu orang wajib diterima, baik itu dalam masalah aqidah ataupun hukum fiqih atau yang lainnya. Rasulullah menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah beliau melihat hilal Ramadan dan beliau khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika mendapat khabar dari Ibnu Umar bahwasanya beliau melihat hilal Ramadan, beliau langsung memerintahkan para sahabatnya untuk siap Ramadan dengan khabar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tersebut. Selanjutnya bukan hadis qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani haddatsana Muhammad Mas'ud Al-Masisi qala akhbarana Abu Asim Abdullah ibn Makhlad an Ibn Jurayj Abd al-Malik ibn Abi Aziz qala akhbarani Amr ibn Dinar anna sami'a Tawus ibn Kaysan عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر أنه سأل في قضية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك فقال محمد بن مالك ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمشطح فقتلها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة وأن تقتل. قال الشيخ رحمه وتعالى هذا حديث صحيح. وأعلم أنه قد اختلف في أصل هذا الحديث انقطاعي فابن جريج عند أحمد وأبي داود بن ماجه يرويه موصولا وابن عيينة عند عبد الرزاق وعند الطبراني يرويه موصولا وقد جاء ابن عيينة وابن جريج ومعمر عند أبي الرزاق منقطعا وصبي ابن عيينة عند أبي داود كما في تسعة عشر منقطعا وعن حماد بن زيد عند النسائي كما في تسعة عشر منقطعا. فالظاهر أن قد جاء عمر بن دينار الراوي عن طاووس وكان عن طاووس موصولا ومنقطعا ولعل طاووس تارة يروي متصلا وأخرى منقطعا. فالحديث صحيح والحمد لله. Perhatikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan kisah yang terjadi pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau menjadi khalifah, beliau mendapatkan suatu kejadian. Itu ada seorang atau seseorang memukul wanita yang dalam keadaan hamil dan kalian mengandung sampai terjadi keguguran dan mati yang dikandungannya, begitu pula ibunya. Dan Umar radhiyallahu anhu beliau tidak mengetahui tentang hukum perkara tersebut, maka beliau bertanya tentang hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut. Bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tahu tentang hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut? Maka Hamad bin Malik bin Nadirah radhiyallahu ta'ala ketika Umar bertanya, beliau berdiri dan beliau berkata, kuntu bainal ra'atayn, aku berada di antara dua wanita, memiliki dua istri. Fadarabat ihdahuma al-ukhra bimishtah, kemudian salah satunya itu memukul yang lainnya menggunakan mishtah. Mishtah dikatakan ud, kayu yang biasa digunakan untuk tiang khaimah, tiang tenda, yang digunakan untuk mengaduk adonan makanan yang dibuat. Faqatalaha wa jinnaha, ketika dipukul wanita tersebut, yang mantan wanita yang dipukul dalam keadaan hamil, menyebabkan wanita tadi meninggal karena pukulan tersebut. Begitu pula janin yang dikandungnya. Jadi kandungannya dan ibunya meninggal disebabkan kejadian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bi'urrah wa an tuqtal. Menetapkan hukumannya bahwasanya janinnya yang meninggal dengan keguguran disebabkan pukulan tadi itu dibayar berupa qurrah. Qurratun abdun aw amah, harga budak, baik budak laki-laki ataupun budak wanita. Yang oleh para ulama ditakdirkan sekitar seharga 5 ekor unta. Dan yang berkaitan dengan wanita yang meninggal tadi, Nabi mengatakan wa tuqtal, itu di kisos an-nafsu bin-nafs, menunjukkan bahwasanya qatlunya qatlu amdin. Jadi wanita yang membunuh wanita yang dalam keadaan mengandung sampai menyebabkan mati kandungannya bersama ibunya, maka kandungannya itu berupa qurrah abdun aw amah, membebaskan atau menyerahkan budak kepada keluarga korban. Dan berkaitan dengan ibunya, maka qisas, maka qisas. Dan sebagian riwayat yang sudah kita lalui, saya bukan yang saya muslim, disebutkan ketetapan hukumnya adalah qurratu abdun aw amah, dan dia ala aqilatiha, membayar dia kepada aqilahnya. Dan sebutkan bahwasanya menunjukkan bahwasanya qatlunya qatlu syibhi amdin, bukan qatlu khata. Tapi dijama bahwasanya qatlunya qatlu khata seperti di sini, dan qatlu khata hukumnya qisas. Dan ketika soal ditetapkan bahwasanya hukum itu dikisas, maka nanti kembali kepada keluarganya, keluarga korban. Kalau keluarga korban yang memaafkan, mau tanazul, mengalah baik dengan dia atau memaafkan dengan tanpa tuntutan, maka itu hak mereka, hak mereka. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan di hadis ini syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima khabar dari Hammal bin Malik ibni Nadlah radhiyallahu ta'ala, khabar dari satu orang berkaitan dengan hukum qisas, dan hukum qisas menunjukkan khabar satu orang itu diterima. Nah, dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya al-maqdul qad yakun indahu ma laysa indal fadil. Terkadang seorang yang lain yang lebih afdal itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang yang lebih afdal darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tentunya tidak akan lagi. Beliau ketika jadi khalifah adalah orang yang paling afdal di atas muka bumi ini. Bersama dengan itu, Hammal bin Malik bin Nadir radhiyallahu anhu mengetahui hukum yang tidak diketahui oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, luput dari Umar tentang hukum tersebut, dan tidak mengurangi keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar lebih alam dari para sahabat yang lainnya. Tapi berkaitan dengan hukum ini, beliau bertanya kepada para sahabatnya, dan ilmunya ada pada Hammal bin Malik bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga menunjukkan bahwasanya orang yang menyebabkan keguguran dan meninggal janin yang dilahirkan atau yang dikandung itu hukumnya adalah ghurratun abdun aw amah. Jadi kalau ada orang menyebabkan orang keguguran sampai meninggal, itu hukumnya adalah budak laki-laki ataupun wanita yang dinilai dengan harga sekitar 5 ekor unta. Adapun kalau membunuh dengan sengaja orang yang dalam keadaan bukan dalam kandungan, maka hukumnya seperti dalam Al-Quran Karim, an-nafsu bin-nafs, jiwa dengan jiwa, itu qisas, hukumnya qisas. Kecuali kalau keluarga korban mau tanazul, rela dengan tidak qisas iman kepada dia atau memaafkan dengan tanpa syarat, maka diperbolehkan, itu hak mereka. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.